Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Kita masuk kepada al-mas'alah at-tasi'ah wa sab'un. Masalah yang ke-79. Yani i'timaduhum 'ala al-amani al-kadhibah. Bersandarnya mereka kepada angan-angan yang dusta, angan-angan yang keliru, yang salah. Angan-angan kosong. Bahasa kita angan-angan kosong. Qala al-mu'allif rahimahullah tamannihim al-amani al-kadhibah. Angan-angan mereka terhadap angan-angan kosong sebagai sandaran. Angan-angan tersebut sebagai sandaran. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Tidak akan menyentuh kami api neraka kecuali hanya hitungan hari-hari tertentu saja. Jadi mereka begitu sangat berani di dalam berbuat dosa karena ada satu angan-angan yang angan-angan tersebut syibhul yakin indahum, sebagai satu keyakinan atau mirip sebagai satu keyakinan bahwa mereka kalaupun masuk ke dalam neraka, tidaklah mereka memasukinya kecuali hanya beberapa hari saja, hitungan tertentu, ayyaman ma'dudah. Itu kalaupun mereka masuk ke dalam neraka. Sehingga dengan itu mereka begitu sangat mudah berbuat dosa. Dan ini ucapan orang-orang Yahudi, ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi mereka berkeyakinan demikian, maka orang-orang Nasrani pun juga demikian. Ya, mirip keyakinannya. Apa itu? Bahwa dosa-dosa mereka itu sudah ada yang menebus. Sudah ditebus oleh apa yang mereka yakini. Dengan disalibnya Tuhan mereka. Orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi dalam perkara ini mirip. Dan hal tersebut ada pada kaum muslimin. Sehingga ada keserupaan, kemiripan antara fi'lul kitabain, fi'lu ahlul kitabain dengan fi'lu ba'dil muslimin. Perbuatan ahlul kitab dengan perbuatan kaum muslimin, dan itu merupakan sunnatullah yang ada, bahwasannya umat ini akan mengikuti umat-umat sebelumnya setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Mereka bersandar bahwasannya siapa saja yang mati di atas Islam maka tidak akan selamanya berada di dalam neraka. Bersandar dengan sesuatu yang memang benar seperti itu. Akan tetapi siapa yang menjamin bahwa seseorang mati di atas Islam? Keberanian seseorang kemudian berbuat dosa demi dosa. Apakah tidak khawatir bahwasannya kemudian dia terjatuh dalam dosa-dosa yang mengeluarkan dari Islam? Mereka hanya sekedar berstatus sebagai muslimin secara zahir, sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata termasuk daripada orang-orang yang murtadin. Na'udzubillah, nas'alullah salamu alaikum. Seandainya demikian kondisinya. Kenapa? Karena menyepelekan daripada agama. Tidak mau mempelajarinya. Tidak tahu tentang perkara-perkara penghancur daripada keimanan. Pelebur daripada keimanan. Penggugur daripada keimanan. Terjatuh di dalamnya dalam keadaan tidak menyadarinya. Itu satu. Yang kedua, anggaplah seseorang mungkin dia belum sampai pada kekufuran. Akan tetapi dosa-dosa besar tersebut apabila kemudian berketerusan. Kemudian dihukum dengannya. Tidak bisa dibayangkan betapa sangat dahsyat azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam neraka tersebut. Sehingga perkara ini perkara yang sangat berbahaya. Wa qawlihim, mereka juga menyatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan. La yadkhulal jannata illa man kana hudan. Tidaklah masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi. Ini ucapan orang-orang Yahudi mengatakan demikian. Au nasara, maksudnya adalah la yadkhulal jannata illa man kana nasara. Ini orang Nasrani pun juga demikian. Mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Nasrani. Ini ada kemiripan. Ya, dengan muslimin juga. Yang kemudian mengatakan tidak akan masuk kecuali muslimin. Maka Allah mengatakan tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka belaka. Ulhatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti kalian kalau kalian memang benar. Sedangkan muslimin menyatakan ayat surah jannata illa man kana muslimin, itu benar. Ya, kalimat ini hak. Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Juga doa daripada para anbiya. Wa tawaffani muslimin, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Karena memang agama di sana hanyalah Islam. Permasalahannya adalah di saat kemudian seseorang hanya bersandar dengan hal tersebut, iktimad terhadap hal tersebut tanpa amal ataupun beramal ala kadarnya, kemudian berbuat dosa demi dosa dengan anggapan bahwa dirinya seorang muslim pasti akan selamat. Tidak akan masuk surga kecuali muslim. Nah, ini kan mirip dengan anggapan Yahudi lah, yaitu fil janna illa man kana hudan. Qolasi hawdallahu taala al yahud wa nasara ya'tanidun 'alal amani al kadhiba. Yahudi dan Nasrani mereka bersandar kepada angan-angan kosong mereka. Wa yatamannawna 'alallahi al-amani. Dan mereka punya angan-angan banyak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakarallahu taala 'anhum annahum qalu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka Yahudi terkhusus, mereka menyatakan lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Tidaklah api neraka menyentuh kami kecuali hanya hari-hari tertentu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang bangsa Yahudi, ya, akan klaim mereka terhadap diri-diri mereka bahwa mereka tidak akan tersentuh api neraka kecuali hanya hari-hari tertentu saja. Kemudian mereka akan dikeluarkan darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan tersebut. Ayat lanjutannya cuma tidak disebutkan di sini. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan, katakan, yakni jawab mereka. Disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini, ya. Asy-Syaikh Shalih Fauzan. Hanya di dalam matan tidak disebutkan tadi. Hiya ayyam ibadatihim lil 'ijl bi za'mihim. Yakni ayyam ma'dudah, hari-hari tertentu itu adalah sejumlah hari yang mereka beribadah kepada anak sapi. ya. Di saat Musa memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala 30 yauman selama 30 hari kemudian disempurnakan menjadi 40, maka selama itu mereka terfitnah. Ya, terjatuh dalam fitnah, ujian, kesyirikan. Bukan main ini perkara besar, kesyirikan. Diceritakan di dalam surah Thaha bagaimana keadaan mereka disesatkan oleh seseorang yang bernama Samiri. Dikumpulkan harta benda mereka kemudian dilemparkan, dijadikan satu, kemudian Samiri melemparkan sesuatu yang dengan itu kemudian berubahlah berbagai macam harta benda tersebut menjadi bentuk anak sapi yang mengeluarkan suara. Ya. Bukan kok berbicara, tidak bisa berbicara, mengeluarkan suara. Kemudian Samiri menyatakan, hada ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini Tuhan kalian dan juga Tuhannya Musa, hanya Musa lupa. Tersesatkan dengannya mayoritas daripada Bani Israel. Mereka sudah dinasihati oleh Harun alaihissalam, akan tetapi mereka tetap kekeh terhadap keyakinan mereka dan mereka baru akan rujuk kalau memang itu salah setelah kembalinya Musa. Dan benar setelah kembalinya Musa selama 40 hari mereka dimarahin habis-habisan oleh Musa, bahkan Harun pun juga kena marahnya Musa. Kemudian mereka diperintahkan untuk bertobat kepada Allah dengan cara tobat yang telah kita ketahui bersama, yakni harakiri, bunuh diri-diri mereka. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Bunuh diri kalian. Allah akan menerima tobatnya dengan cara seperti itu. Cara tobat yang tidak diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya kepada Bani Israil. Yang menunjukkan akan betapa sangat rusak mereka ini dan berat ya penyimpangan mereka. Nah, kemudian mereka punya satu angan-angan berdasarkan angan-angan semata, tidak ada dalil, tidak ada ya berita dari Rasul ataupun dari kitab, dari wahyu yang mengkaitkan dengan diterimanya tobat seluruh mereka dan mereka hanya akan mendapatkan siksa sebatas 40 hari masa di mana siapa? Nabiullah Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masa di mana mereka selama itu beribadah kepada selain Allah, yakni kepada ijil anak sapi. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah mereka bi qauli qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan, katakan kepada mereka apakah kalian telah mengambil janji di sisi Allah? Fala yukhlifullahu 'ahda, yang jika memang benar seperti itu Allah tidak akan menyelisih janjinya. Apakah kalian benar telah mengambil perjanjian dengan Allah? Allah tidak akan menyiksa mereka kecuali hanya sebatas 40 hari itu saja. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kalian berbicara atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak tahu? Dari situ ada khilaf di kalangan para ulama akan ayyama ma'duda. Ya. Ayyama ma'duda. Apa yang dimaksudkan? Hari-hari tertentu tersebut. Di antara penafsirannya adalah apa yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan. Di antara penafsiran yang lain disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan annal yahud kanu yaqulun. Orang-orang Yahudi dahulu mengatakan, hadhihi dunya sab'atu alaf sanah. Umur dunia ini adalah 7000 tahun. Nah, ini umur dunia semenjak diturunkannya Adam. Bukan dihitung sebelumnya. Umur dunia semenjak diturunkannya Adam hingga kemudian terjadi kiamat. Itu 7000 tahun. Sab'atu alaf. 7000 tahun. Bukan sekarang ini 1000 apa tahun 2000 berarti masuk 5000 tahun, bukan begitu ya. Karena hitungan 2000 ini kan Masehi semenjak Isa. Sebelum Isa sudah panjang masanya. Kalau memang ucapan ini berdasarkan wahyu dalam artian keyakinan Ahlul Kitab ya kan. Mereka mengatakan, kita tidak tahu dari mana mereka mengambil angka 7000 ini. Bisa jadi memang berdasarkan kitab suci ataupun sabda nabi mereka ya, tentang usia dunia kita tidak tahu, sehingga kita tidak bisa membenarkan tidak pula mendustakan dalam perkara ini. Kecuali ada di dalam syariat kita yang menunjukkan pendustaan terhadap ucapan ini. Jadi ucapan-ucapan ahli kitab itu diperlakukan demikian. Hadhihi dunya sab'atu alaf sanah. Dunia ini usianya 7000 tahun. Wa innama nu'adzab bi kulli alfi sanatin yauman binar. Dan kami hanya akan diadab pada setiap 1000 tahun itu satu hari di neraka. Jadi setiap 1000 tahun satu hari, berarti hanya 7 hari mereka akan diadab di neraka. Wa innama hiya sab'atu ayyamin ma'dudah. Jadi azab itu hanya akan kami rasakan selama 7 hari semata. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat ini. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan tidak akan menyentuh kami neraka kecuali hanya hari-hari tertentu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bantah. Ya kan? Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan. La yakhlifullahu 'ahda, dan seterusnya. Adapun pada riwayat yang lain, maka Ibn Abbas mengatakan seperti apa yang disebut oleh Syekh Fauzan di sini. Ya. Ibn Abbas menyatakan orang-orang Yahudi, ya, al-Yahud yang qalu, orang-orang Yahudi mengatakan lan tamassana an-nar illa 40 lailah. Tidaklah menyentuh kami neraka kecuali hanya 40 malam. Ya muddat ibadatihim al-ijl, yakni selama masa ibadah mereka terhadap anak sapi. Jadi ada dua qaul dari Ibn Abbas. Yang pertama adalah 7 hari, yang kedua adalah 40 hari. Ada pula yang lain juga Ibn Abbas, masih riwayat dari Ibn Abbas, 40 hari, cuman konteksnya berbeda. Ibn Abbas mengatakan za'amati yahud annahum wajadu fit Taurah maktuban. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa mereka mendapati di dalam kitab Taurat tercatat di sana anna ma baina tarafai jahannam masirata 40 sana, bahwa jarak antara dua ujung jahannam itu perjalanan selama 40 tahun. Ila an yantahu ila syajaratiz zaqqum, hingga sampai pada syajaratiz zaqqum. Jadi jarak antara dua ujung jahanam itu ada 40 tahun. Selama 40 tahun itu nanti akan sampai pada syajaratiz zaqqum. Baik, ini pertengahan nih. Syajaratiz zaqqum pada fi asli jahim. Allati hiya nabitah fi asli jahim, yang dia ini tumbuh di dasar neraka jahim. Waqala a'da'ullah. Kemudian Ibn Abbas menyatakan waqala a'da'ullah, dan berkata musuh Allah, yakni orang-orang Yahudi, innama nu'adzab hatta nantahiya ila syajarati zaqqum. Kami hanyalah akan diadab sampai kemudian di situ, sampai pada syajaratiz zaqqum. Fatadhhabu jahannam wa tahlak. yang setelah itu maka jahanam pun akan binasa dan hilang sirna. Fadzalika qauluhu ta'ala, dan itulah ucapan Allah, firman Allah ta'ala, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyama ma'dudah. Mufassirin yang lain seperti Qatadah misalnya sepakat dengan apa yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan, ya, yang dirojikan oleh Syekh Shalih Fauzan, yakni ayyamul lati abadna fiha al-ijl. Hari-hari yang kami beribadah kepada anak sapi di situ, yakni hanya 40 hari saja. Ikrimah menceritakan khasamatil yahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua disebutkan oleh Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsir. Khasamatil yahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu lan nadkhulan nara illa 40 lailah wa sayakhlufuna ilaiha qaumun akharun. Wa sayakhlufuna ilaiha qaumun akharun. Orang-orang Yahudi mendebar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, tidaklah kami masuk ke dalam neraka kecuali hanya 40 malam saja. Setelahnya, maka kami akan digantikan oleh kaum yang lain. Maksud kaum yang lain, ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Ini yang mereka maksudkan adalah Rasulullah dan para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menyatakan, ala ru'usim, di atas kepala-kepala mereka, bal antum khaliduna mukhalladuna la yakhlufukum ilaiha ahad. Bahkan kalian kekal selama-lamanya di dalamnya, tidak ada yang menggantikan kalian seorang pun. Fanzalallah, maka Allah kemudian menurunkan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyama ma'dudah. Jadi membela Rasulnya dan membenarkan daripada apa yang disebutkan oleh Rasulnya. Kemudian dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah bercerita, lamma futihat Khaibar, di saat diberikan kemenangan, ditaklukkan negeri Khaibar, negerinya kaum Yahudi, setelah perang Khandaq, perang Ahzab. Udiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiah, ya, seekor kambing. Fiha sumun, padanya terdapat racun yang memberikan orang Yahudi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam kemudian bersabda, ijma'uli mangkana minal yahud hahuna, kumpulkan kepadaku siapa saja dari bangsa Yahudi di sini. Kemudian dikumpulkan orang-orang Yahudi tersebut. Ini setelah ditaklukkan. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Man abukum? Siapa bapak kalian?" Qalu fulan. Mereka menjawab fulan. Qal kadzabtum. Maka beliau kemudian mengatakan, "Kalian dusta. Bal abukum fulan, bahkan bapak kalian adalah fulan." Faqalu shadaqta wa barata. Kemudian mereka mengatakan, "Kau benar." Engkau bijak. Tsumma qala lahum. Kemudian Rasul mengatakan kepada mereka kembali, hal antum sadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu? Apakah kalian mau jujur kepadaku tentang sesuatu jika aku tanya kalian tentangnya? Qalu na'am ya Abul Qasim. Mereka kemudian mengatakan, benar wahai Abul Qasim, kami akan jujur. Wa in kadzabna wa in kadzabnaka arafta kadibana kama araftahu fi abina. Kalaupun kami berdusta kepadamu, toh kamu juga akan tahu akan kedustaan kami sebagaimana kamu telah mengetahui siapa bapak kami. Di saat dijawab dusta, Rasulullah SAW mengetahuinya. Faqala lahum Rasulullah SAW, maka Rasul kemudian bertanya kepada mereka, man ahlun nar, siapa itu penduduk neraka? Faqalu, mereka menjawab, nakunu fiha yasiran summa takhlufuna fiha. Kami akan memasukinya, kata mereka, yasiran, sebentar saja. Kemudian kalian akan menggantikan kami padanya. Ya, dengan pedenya mereka mengatakan demikian. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun kemudian mengatakan kepada mereka, ikhsa'u, diamlah kalian. Wallahi la nakhlufukum fiha abadan, demi Allah. Kami tidak akan menggantikan kalian selama-lamanya. Jadi kalian akan kekal di dalamnya. Tsumma qala lahum Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian Rasul pun kembali bertanya, hal antum shadiqiyan shay'in in sa'atukum anhu? Maukah kalian jujur kepadaku kalau aku bertanya kepada kalian tentangnya? Qalu na'am ya Abul Qasim. Mereka mengatakan iya, kami akan jujur. Faqal. Kemudian beliau menyatakan, haja'altum fi hadhihi syat summan? Apakah jadikan pada kambing ini summan, ini racun? Faqalu na'am. Mereka dengan jujur mengatakan iya. Kami kasih racun di situ. Qal, beliau kemudian bertanya, fama hamalakum ala dhalik? Apa yang membawa kalian melakukan hal ini? Faqalu, mereka menjawab, arafna in kunta kadiban an nastariha mink. Ya, kami mau jika kamu ternyata pendusta, kamu ini bukan rasul, maka ya kami ingin supaya istirahat darimu. Jadi kamu mati. Karena kamu sebetulnya bukan nabi, bukan rasul. Wa in kunta nabiyan lam yadurru. Dan jika engkau ternyata betul nabi, tidak akan bermadzar kepadamu racun itu, kata mereka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nasa'i dan yang lainnya, juga Imam Ahmad. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Jadi itu gambaran daripada orang-orang Yahudi dan gambaran daripada keyakinan mereka tidak akan masuk neraka kecuali hanya hari-hari tertentu saja. Di mana kelas keyakinan rusak tersebut menjadikan mereka orang-orang yang sangat mudah berbuat dosa. Na'udzubillah. Sayyid, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya kembali kepada ayat yang dibawa oleh Syekh Shalih Fauzan. Bala man kasaba sayyi'atan, bahkan ya, siapa saja yang melakukan perbuatan jelek, wahabat bihi khotiyatu, dan kesalahan tersebut menguasai dirinya, meliputi dirinya, faulaika ashabun nar, maka mereka-mereka itulah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tidak peduli dia Yahudi, tidak peduli dia Nasrani, tidak peduli dia mengaku sebagai muslimin. Kalau kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, bahkan kesyirikan, kemurtadan, kefasikan yang mengeluarkan dari Islam ataupun kemunafikan, maka mereka akan masuk ke dalam neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam. Alhamdulillah. Siapapun dia, berlaku secara umum. Kalau dia bukan muslimin, maka tidak ada sama sekali ya harapan untuk masuk ke dalam surga, sama sekali. Sebaik apapun dia hidupnya di dunia, di mata manusia, tidak ada harapan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Kalau dia berstatus muslimin, sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dia telah keluar daripada Islam, melakukan perbuatan-perbuatan ataupun memiliki keyakinan-keyakinan yang menggugurkan keimanannya, maka dia juga sama. Walaupun mungkin di dunia diperlakukan sebagaimana layaknya muslimin, tapi di akhiratnya dia kekal di dalam neraka selama-lamanya karena dia berstatus sebagai musyrikin atau murtadin dengan kesyirikannya atau dengan kemunafikannya. Atau dengan perbuatan atau dengan keyakinan yang mengeluarkan dia dari keimanan. Fahada, kata Syekh, ini raddun ala qawlihim lan tamassanan naru illa ayyama ma'duda. Merupakan bantahan dari ucapan mereka bahwa mereka tidak akan tersentuh oleh neraka kecuali hari-hari tertentu. Kama radda alaihi fi surat Ali Imran. Sebagaimana Allah juga membantah mereka di dalam surat Ali Imran. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyakuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wahum mu'ridun. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang diberi Alkitab, diberi bagian daripada Alkitab, yakni Alkitab ya, terkhusus Yahudi, yud'auna ila kitabillah, mereka diajak kepada kitabullah, liyahkuma bainahum, agar berhukum dengan kitabullah tersebut di antara mereka. Tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Kemudian sekelompok dari mereka berpaling darinya. Yatawalla wa hum mu'ridun. Berpaling, menoleh dan membelakangi mu'ridun. Jadi kalau hanya yatawalla itu kan begini. Kalau murid itu sudah membelakangi sudah. Tidak mau, seolah-olah sudah tidak mau lagi untuk menoleh. Melihat. Ya tawalla masih memungkinkan diharapkan ya kembali. Tapi kalau murid ini sudah, dia berpaling. Sudah. Membelakangkan wajahnya dan badannya. Dzalika bi'annahum qalu, yang demikian itu karena mereka mengatakan lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Itu penyebabnya. Keyakinan yang menyebabkan mereka kemudian jauh daripada kebenaran. Keyakinan kosong ya, hanya sekedar angan-angan. Pepesan kosong yang tidak ada sama sekali manfaatnya. Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Tidak akan menyentuh kami neraka kepilihannya hari-hari tertentu, hitungan tertentu. Ada satu keyakinan dari sebagian muslimin yang ini ajib, keyakinannya aneh. Ya. Mereka takut daripada ilmu, takut daripada belajar, takut kalau tahu. Kalau tahu nanti ya tidak sanggup, tidak kuat menjalankan, nanti dosa besar. Ya. Sehingga mereka memilih untuk lebih baik tidak tahu. Lebih baik menjadi jahil. Ya. Kalau memang keadaannya demikian, maka alangkah beruntungnya menjadi orang-orang yang bodoh. Kalau keadaannya memang demikian. Akan tetapi hayhat, hayhat. Tidak seperti itu. Ya. Keadaannya. Ada perkara-perkara yang la yu'zar bil jahil. Ya. Tidak diberi uzur akan kejahilan. Tidak diberi uzur akan kejahilan. Kenapa? Karena diperintahkan. Sudah diperintahkan. Dan mereka tahu kalau diperintahkan. Perkara-perkara keyakinan, akidah. Ya, perkara-perkara ibadah wajibah. Yang itu fardhu ain. Itu la yu'zar bijahl. Kecuali. Dia berada di tempat yang tidak memungkinkan sama sekali untuk mengetahui perkara agama. Jadi mereka bukan tidak tahu. Tetapi tidak mau tahu. Ini bedanya. Beda antara orang yang mu'rid, orang yang dia berpaling, tidak mau tahu, dengan orang yang dia jahil, betul-betul tidak ada jalan untuk tahu. Orang-orang yang ingin tahu tetapi tidak punya jalan untuk tahu, bisa saja Allah berikan udzur kepada mereka. Adapun orang-orang yang mereka memang tidak mau tahu, ya, tidak ingin tahu, lari daripada ilmu. Nas'alullah assalamu wal afu. Masih mending kalau kemudian mereka berada dalam akidah yang benar, ya kan? Perkara-perkara yang benar sehingga mereka mati dalam keadaan masih muslim sebagai orang yang awam, muslim awam. Masih selamat bismillah. Ya. Kalau keyakinannya masih keyakinan yang fitrah. Tetapi kalau kemudian ternyata punya keyakinan-keyakinan menyimpang, ya, dia tidak ingin tahu kebenaran tetapi dia mendapatkan syubhat. Ya, dari berbagai macam arah. Maka bisa jadi dia punya keyakinan-keyakinan yang telah melemparkan dia jauh daripada keimanan. Nah, ini mengerikan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu angan-angan kosong, ya sama sekali tidak ada sisi kebenaran di situ sedikit pun. Mereka jadikan pegangan karena mereka berpaling. Berpaling daripada ilmu. Ilmu ada di hadapan mereka, Rasul ada di situ. Kalau kemudian ada di kalangan kaum muslimin, dia punya angan-angan, punya keyakinan yang itu merupakan amani, sekedar angan-angan kosong di dalam Islam. Ya kan? Dengan dia melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan menyimpang. Menyimpang itu masih ringan. Perbuatan-perbuatan penyimpangan yang sampai pada kekufuran maksudnya. Ini yang paling berat. Penyimpangan-penyimpangan dalam ibadah mungkin masih maksiat lah. Ataupun ahlul bid'ah lah. Itu belum sampai kepada kekufuran masih ringan. Coba kalau kemudian terjatuh dalam keyakinan yang mengerikan. Disebabkan karena tidak mau belajar. Dia punya keyakinan yang sudah turun-temurun. Keyakinan-keyakinan yang itu merupakan kesyirikan. Ini banyak sekali. Jangan dikira tidak ada. Banyak sekali di kalangan kaum muslimin punya keyakinan-keyakinan seperti ini. Meminta kepada orang yang sudah mati. Istighfar kepada orang yang sudah mati. Punya keyakinan-keyakinan terhadap benda-benda dan pusaka. Karena ini bisa terjatuh ke dalam syirkul akbar. Ya, seperti ini. Bisa terjatuh dalam syirkul akbar. Ini mirip dengan kondisi orang-orang Yahudi yang kemudian lantamasanana illa ayyama ma'dudat. Wallahu musta'an. Sisi kesamaannya dari mana? Ya ini sama-sama punya amani, punya angan-angan kosong. Punya angan-angan kosong. Orang-orang saleh yang dia puja-puja itu nanti akan memberikan syafaat kepada dia. Maka dia pun mendekatkan diri kepada orang soleh tersebut yang sudah meninggal dunia. Dia meminta syafaatnya dengan melakukan berbagai macam ritual-ritual. Aman, aman. Ya. Angan-angan kosong. Wagharrahum fi dinihi ma kanu yaftarun. Dan mereka tertipu oleh agama mereka sesuatu yang mereka ada-adakan sendiri. Keyakinan muncul dari mereka dan mereka klaim sebagai suatu dalam agama mereka, padahal sama sekali tidak demikian kondisinya. Tidak ada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang menjadi keyakinan mereka. Maka Allah nyatakan fakai fa idza jama'nahum liyaumil la raiba fi. Lantas bagaimana kiranya nasib mereka nanti di saat kami kumpulkan mereka di hari yang la raiba fi, tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Bagaimana pertanggungjawaban mereka nantinya? Apa yang akan mereka jawab dengan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan hujah telah sampai, ya. Hanya mereka lari dari hujah tersebut. Mereka tidak mau tahu. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat, dan setiap jiwa akan dibalasi apa yang mereka telah usahakan. Wa hum la yudlamun, dalam keadaan mereka tidak akan dizalimi. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala menyatakan, laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab. Tidaklah itu, ya, berdasarkan anggapan kalian. Berdasarkan daripada angan-angan kalian. Terkait dengan keselamatan kalian di akhirat nanti. Laisa bi amaniikum, ya ini laisa bi amaniikum ya ahlal Islam. Ini kaum muslimin. Kesuksesan, keselamatan di negeri akhirat nanti itu bukan hanya sebatas angan-angan kalian. Masing-masing daripada muslimin dan juga ahlul kitab mereka, ya, punya angan-angan. Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, qala ahlul kitab nabiyuna qabla nabiyikum. Nabi kami sebelum nabi kalian. Ahlul kitab kan Yahudi Nasrani. Ya, nabinya adalah Nabi Musa dan Nabi Isa. Lebih dahulu daripada Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa kitabuna qabla kitabikum, kitab kami juga sebelum kitab kalian. Fa nahnu aula billahi minkum, sehingga kami lebih utama terhadap Allah dibandingkan kalian. Kemudian kaum muslimin menjawab, nahnu aula billahi minkum, kami bahkan lebih utama daripada kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabiyuna khatamun nabiyyin, nabi kami adalah penutup para nabi. Wa kitabuna yaqdi ala al-kutub allati kanat qabla, sedangkan kitab kami menjadi pemutus daripada kitab-kitab yang sebelumnya yang menghakiminya. Fa'anzalallah, maka Allah kemudian menurunkan ayat ini, laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab, ya, tidaklah berdasarkan angan-angan kalian ataupun angan-angannya ahli kitab. Akan tetapi mayamasu an yujizabihi, siapa yang beramal jelek akan dibalas. Juga di dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah. Nah, ini kalimat ini, ayat ini mau memberikan penegasan bahwa dalam perkara ini musliminlah yang benar. Ya. Allah menyatakan siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang aslama wajhahu lillah, menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia berbuat ihsan, wa tabi'a millata Ibrahim hanifan, dan mengikuti milahnya Ibrahim yang lurus. Kata-kata ada fa'aflahallahu hujjatal muslimin. Fa'aflajallahu hujjatal muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala memenangkan hujjatnya muslimin ala man nawahum min ahlil adyan, atas siapa saja yang menjadi lawan mereka dari ahlul adyan, dari agama-agama yang lain. Yani kalimat ini menjadi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh agama-agama yang selain Islam. Siapa yang lebih baik agamanya dibanding agama Islam? Agama orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbuat ihsan dan mengikuti agamanya Ibrahim yang lurus. Baik. Kita kembali kepada ayat yang dibawakan oleh Syekh. Laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Tidaklah berdasarkan angan-angan kalian, tidak pula berdasarkan angan-angan ahli kitab. May ya'mal su'an yujzabihi, siapa yang beramal jelek dia akan dibalasi dengannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasyara, dia tidak akan mendapati dari selain Allah seorang wali, pelindung ataupun penolong. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata la yudzlamuna naqira. Dan siapa saja beramal dari apa ada amalan-amalan salih, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia mukmin, syaratnya itu mukmin, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka-mereka itulah yang akan masuk ke dalam surga. Wala yudzlamuna naqira, dan tidak akan mereka dizalimi sedikit pun. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa nastaghfiruhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.